manfaat zikir yang ke-45. An akramal khalqi 'ala Allah ta'ala minal muttaqin. Man la yazalu lisanu raqban bidzikri. Sesungguhnya makhluk Allah yang paling mulia di antara orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah makhluk Allah yang paling mulia. Allah jadikan mereka sebagai standar kemuliaan. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa. Dan Allah jadikan orang yang bertakwa sebagai wali. Seperti yang Allah tegaskan di surat Yunus, ada inna awliya Allah. Sesungguhnya para wali Allah, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka mendapatkan jaminan. Tidak ada rasa khawatir terhadap masa depan yang akan mereka alami. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih terhadap apapun yang mereka tinggalkan, baik keluarganya, hartanya maupun yang lain. Siapakah mereka? Allah mengatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang yang beriman dan bertakwa kepada-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tegaskan bahwa Allah menyertai hamba-Nya yang bertakwa. Inna Allah ma'al muttaqin. Sungguhnya Allah Ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa. Sehingga ada banyak sekali kelebihan bagi hamba-hamba yang disebut sebagai orang yang bertakwa. Dan Allah juga menegaskan bahwa amal yang diterima oleh Allah hanyalah amal dari orang yang bertakwa. Sebagaimana yang Allah sebutkan, inna yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah hanya menerima amal hamba yang bertakwa. Saya sudah menyebutkan 4 keistimewaan orang yang bertakwa. Allah jadikan sebagai standar manusia yang paling mulia, makhluk yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala membersamai orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang bertakwa sebagai walinya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada-Nya. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menerima amal. Allah menjamin akan menerima amal. Inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini semuanya menunjukkan keistimewaan orang yang bertakwa. Dan manusia bertakwa itu bertingkat. Ibnu Qayyim menyebutkan akramal khalqi 'ala Allah minal muttaqin. Makhluk yang bertakwa, yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah man la yazalu lisanuhu rabban fi dzikri. Orang yang lisannya selalu basah dengan zikirnya. Fa innahu atqahu bi amrihi wa nahyi wa ja'ala dzikrahu syi'ara. Karena dia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah terhadap perintah dan larangannya. Sehingga dia orang yang paling taat dengan sifatnya yang bertakwa. Wa ja'ala dzikrahu syi'ara. Dan dia punya kelebihan. Orang ini menjadikan zikirnya kepada Allah sebagai syiar. Sebagai syiarnya dalam kehidupan dia sehari. Fattaqwa aujabat lahu dukhulal jannah. Maka takwa mengharuskan dia bisa masuk surga. Wan najata minan nar, dan selamat dari neraka. Allah menjamin. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Wali Allah, mereka dijamin tidak ada khawatiran di masa depan. Artinya, ketika dia mati, dia mendapatkan jaminan akan mendapatkan surga. Wa hadha huwa thawabu wal ajr, dan itu adalah pahala yang akan didapatkan oleh orang itu. Jadi orang yang bertakwa akan selamat dari neraka, dan zikirnya itu akan semakin memperbanyak pahala yang akan dia dapatkan. Wa dzikru yujibu lahul qurb. Zikir akan menyebabkan dia semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Wa zulfa ladaihi, dan kedekatan di hadapan Allah. Wa hadhihi al manzil, dan itulah kedudukan yang akan didapatkan. Sehingga beliau menjelaskan seperti ini. Dengan takwa orang bisa mendapatkan surga, selamat dari neraka. Dan ini bahasa. Ini bahasa. Dengan zikir orang bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi. Dengan zikir orang bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi. Karena semakin banyak dia berzikir, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikir mendekatkan dia kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu mempengaruhi kedudukan dia. Semakin banyak zikir, semakin tinggi manzilah kedudukan yang akan dia dapat. Wa umarul akhirah ala qismain. Dan orang yang beramal akhirat ada dua macam. Minhum may ya'malu 'alal ajri wath-thawab. Wa minhum may ya'malu 'alal manzilah wath-darajah. Ada orang yang mengejar akhirat. Namun mereka lebih fokus kepada balasan. Fokusnya adalah dapat surga. Fokusnya dapat balasan, yaitu surga. Wa minhum may ya'malu 'alal manzilah wath-darajah. Dan ada yang beramal akhirat, fokusnya adalah bisa mendapatkan derajat yang tinggi, mendapatkan kedekatan. Fahuwa yunafisu ghairahu alwasilata walmanzilah indallah. Maka orang jenis yang kedua ini, dia bisa menyaingi yang lain dalam mendapatkan alwasilah walmanzilah indallah. Alwasilah artinya alqurb, kedekatan. Dan kedudukan di sisi Allah. Wa yusabiqu ilal qurbi minhu. Dia bisa mendahului untuk lebih semakin dekat kepada Allah. Sehingga untuk jenis orang yang kedua ini, takwa plus. Di samping dia bertakwa, dia juga berusaha untuk mengejar agar bisa mendapatkan derajat yang tinggi. Kalau orang yang bertakwa, dia kerjakan yang wajib, dia tinggalkan yang haram, dia kerjakan yang sunnah, dia tinggalkan yang makruh. Namun bisa jadi dia tidak mengejar kedudukan ini, sehingga mungkin dia kurang dari sisi zikir, dia kurang dari sisi jumlah bersalawat, dia kurang dari sisi tilawatul Quran. Tapi orang bertakwa ini mengamalkan semua yang wajib, menghindari semua yang haram, mengamalkan yang sunnah, dan meninggalkan yang mubah. Dan dia mesti melakukan amal yang mubah. Meskipun bisa jadi untuk yang bisa menyebabkan kedudukan dia semakin tinggi, seperti banyak berzikir, banyak bersalawat, banyak membaca Quran, banyak bersujud, dia masih kurang. Wa qad dzakara Allah ta'ala an-naw'aini fi surat. Dan Allah Ta'ala menyebutkan dua jenis ini di surat Al-Qur'an. Allah berfirman di ayat 18. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya al-musaddiqin wal musaddiqat, orang yang bersedekah, yang laki-laki maupun perempuan, waqradullaha qardan hasan, dan dia memberikan utang kepada Allah dengan qardul hasan. Qardul hasan artinya tidak mengharapkan kelebihan di dunia, tapi dia mencari pahala. Dalam fikih muamal, qardul hasan artinya adalah utang lunak yang di situ tidak ada bunga sama sekali, sehingga niatnya murni untuk membantu, disebut dengan qardul hasan. Yudha'afu lahum, maka akan dilipatkan untuk mereka. Walahum ajrun karim, dan mereka mendapatkan pahala yang mulia, yaitu al-jannah, surga. Dia beramal saleh, al-musaddiqin, al-musaddiqat. Fa'ula'i ashabul ujuri wa thawab. Mereka adalah orang-orang yang mengejar. Dia beramal dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala untuk mereka. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, "Walladzina amanu billahi wa rusulihi, ulaika humus siddiqun." Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itulah as-siddiqun. Mereka adalah para siddiqun. Dan ini derajatnya lebih tinggi. Fahaulai ashabul manzila wal qurb. Mereka adalah orang-orang yang mengejar kedekatan kepada Allah Ta'ala. Thumma qala, kemudian Allah berfirman, wasyuhada'u inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Dan para syuhada di sisi Rabb mereka, mereka mendapatkan pahala dan cahaya mereka. Faqila, hadza 'athfun 'ala al-khabar walladziina aamanu billahi wa rasuulihi. Ada yang menjelaskan asyhadu an la ilaha illallah ini adalah penjelasan. Atau dia digandengkan dengan berita walladziina aamanu billahi wa rasuulihi. Atau terhadap digandengkan terhadap walladziina aamanu billahi wa rasuulihi. Keterangan untuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu yang ada di ayat 19. Ashabul manzil. Akhbaru anhum bi annahum hum siddiqun. Allah menyampaikan mereka adalah para. Dan mereka juga syuhada alladzina yashhaduna 'ala al-umm, yang nanti mereka akan menjadi saksi bagi seluruh umat. Thumma akhbaru anhum bi khabarin akhar. Lalu Allah menyampaikan tentang sifat mereka yang lain, yaitu firman-Nya, lahum ajruhum wa nuruhum. Mereka mendapatkan pahala dan cahaya. Fayakunu qad akhbaru anhum bi arba'ati umur. Maka Allah menyebutkan tentang mereka empat sifat. Annahum siddiqun. Maka mereka syuhada. Fahadihi iyal manzilah. Iyal martabatul manzilah. Itulah kedudukan. Thumma akhbaru anhum. Kemudian Allah menyebutkan sifat mereka. Bi anna lahum ajrahum wa nurahum. Mereka mendapatkan pahala dan jahat. Fahadha huwa thawab wal jaza. Itulah pahala yang mereka dapatkan. Sehingga mereka bertakwa dan punya kedudukan as-siddiqun wa syuhada, punya kedekatan dengan Allah. Waqila, dan ada yang menafsirkan, bal tammal kalamu inda qawlihi as-siddiqun thumma ibtada'a dzikra hal syuhada. Ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala sudah selesai menjelaskan kedudukan mereka dengan kalimat siddiqun. Lalu Allah ibtada memulai lagi dengan menyebutkan keadaan asyuhada dengan firman-Nya, wa syuhada inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Dan syuhada mereka mendapatkan pahala dari Rabb. Fa yakunu qad dzakara al-mutasaddiqin ahla al-birri wal ihsan. Tsumma al-mu'minun alladziina qad rasakha al-iimanu fi qulubihim وَمْتَلَأُ مِنْ فَهُمُ السِّدِّقُونَ. Maka di sini Allah menyebutkan al-mutasaddiqin, orang-orang yang bersedekah. Mereka adalah orang yang rajin berbuat baik. Kemudian Allah sebutkan orang yang beriman, yang kuat imannya dalam hatinya, hatinya penuh dengan iman. Mereka lah as-siddiqun. وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ. Dan mereka adalah ahlul ilmi, orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Wal awwalun ahlul birri wal ihsan. Orang yang pertama adalah orang yang rajin berbuat baik. Walakinna haulai akmalus siddiqiyah minhum. Tapi as-siddiqun lebih sempurna siddiqnya dibandingkan orang yang pertama. Thumma dzakara subhanahu syuhada. Kemudian Allah menyebutkan tentang syuhada. Dan Allah memberikan kepada mereka pahala berupa rizki mereka dan cahaya mereka. Karena ketika mereka badzalu anfusahum, mencurahkan jiwanya untuk Allah Ta'ala, a'adahum alaiha, Allah gantikan kepada mereka, anja'alahum ahya'an indahu yurzakun, Allah jadikan mereka itu hidup, ya, dan Allah berikan rizki kepada mereka. Fayajri alaihim rizquhum wa nuruhum fahaulai su'ada. Maka rizki mereka, cahaya mereka selalu mengalir dan merekalah orang-orang yang bahagia. Allah Ta'ala berfirman tentang asyuhada. Bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Mereka adalah orang-orang yang hidup. Wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Ada di Ali Imran ayat 169. Janganlah kalian menyangka orang yang terbunuh di jalan Allah itu sebagai orang yang mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Hakikatnya mereka itu orang yang hidup. Dan mereka mendapatkan rizki di sisi Rabb-nya. Allah memberikan kecukupan, memberikan rizki kepada mereka. Farihina bima atahumullahu min fadli. Mereka merasa gembira dengan karunia yang Allah berikan kepadanya, kepada mereka. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Dan mereka memberikan kabar gembira kepada para syuhada yang belum mati, yang belum menyusul mereka. Min khalfihim, di antara generasi belakangnya, yaitu para syuhada yang masih hidup. Alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Masya Allah. Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan, pada waktu mereka masih hidup, mereka mencurahkan seluruh hidupnya, hartanya, jiwanya, raganya untuk Islam. Sampai mereka mati. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan. Hakikatnya mereka ini hidup. Mereka lah para pahlawan-pahlawan Islam. Yang mencurahkan seluruh raganya, jiwanya, waktunya, hartanya untuk Islam. Sampai mereka mati. Maka Allah subhanahu wa ta'ala gantikan. Bahwa hakikatnya mereka ini hidup. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kehidupan bagi mereka. Memberikan rizki bagi mereka. Baik. Nah, di sini kita ulang. Ibnu Qayyim menyebutkan 3 tingkatan manusia. Ada 3 tingkatan manusia yang disebutkan di surat Al-Hadid. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah Ahlul Birri. Orang yang suka beramal. Dia suka beramal, berbuat baik. Innal musaddiqina wal musaddiqat. Dia suka bersedekah. Wa aqradullaha qardan hasana. Dia suka memberikan, mendermakan hartanya. Memberikan utang kepada Allah dengan utang yang baik. Yang kedua adalah siddiqun. Dan ini golongan ulama. Semakin tinggi ilmu seseorang, tingkat yakinnya itu semakin kuat. Semakin tinggi ilmu seseorang, tingkat yakin dan imannya semakin kuat. Makanya mereka disebut siddiqun. Yang mengamalkan ilmunya. Ulama yang mengamalkan ilmunya. Baik. Lalu yang ketiga adalah syuhada. Ini adalah orang yang mencurahkan orang yang mencurahkan jiwanya. Untuk Islam. Mereka adalah syuhada. Orang yang pertama, Allah Ta'ala katakan bahwasanya mereka mendapatkan pahala. Yudha'afu lahum walahum ajrun karim. Mereka dapat pahala dan pahalanya dilipatkan. Orang yang kedua, as-siddiqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Yang disebut oleh Allah, amanu billahi wa rusuli. Mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang ketiga, lahum ajruhum wa nuruhum. Allah berikan kepada mereka pahala dan cahaya. Dan mereka adalah asyuhada. Thumma dhakar al-ashkiya. Setelah itu Allah menyebutkan orang-orang yang celaka. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Sementara orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, merekalah penduduk neraka. Wal maqsud, intinya di sini, Allah Subhanahu wa taala dzakara ashabal ujur wal maratib, menyebutkan ashabul ujur wal maratib, orang-orang yang mendapatkan pahala dan tingkatan yang tinggi di hadapannya. Wa hadzanil amrani, dan dua hal di atas, huma alladhani wa'ada bihima fir'aunu as-saharata in ghalabu Musa alaihi salam. Dan mendapatkan kedekatan dan pahala itu pernah dijanjikan oleh Fir'aun kepada para tukang sihir kalau mereka berhasil mengalahkan Musa. Udah? Kita ulang ya. Jadi balasan itu ada dua. Balasan ada dua. Yang pertama adalah upah, pahala. Ini bentuknya materi. Yang kedua adalah posisi, jabatan, kedudukan. Dan ini non-materi. Baik. Balasan itu ada dua ya. Ada yang bentuknya upah, gaji, dan seterusnya. Ada yang bentuknya posisi, jabatan, kedudukan. Dan yang kedua ini non-materi. Tukang sihir Fir'aun. Ibnu Qayyim nyasar ke pembahasan tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun itu meminta kepada Fir'aun. Kalau kami berhasil mengalahkan Musa, kami nanti minta upah dan kami minta jabatan. Dan itu dikabulkan oleh Fir'aun. Ya, kalau kalian berhasil mengalahkan, nanti semuanya saya kasih. Ya. Baik. Allah berfirman di surat Asy-Syu'ara, menceritakan tentang tukang sihir Fir'aun. Asy-Syu'ara 41-42. A inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Qala na'am. Apakah kita bisa mendapatkan upah kalau kami menang? Qala, kata Fir'aun, iya. Wa innakum idzal laminal muqarrabin. Dan nanti kalian akan mendapatkan jabatan. Kalian akan menjadi orang yang didekatkan. Artinya mendapatkan jabatan. Ai, artinya, ajma'u lakum bainal ajri wal manzila indi wal qurbi minni. Masya Allah. Artinya, aku akan berikan kepada kalian dua ini. Kalian mendapatkan upah materi plus kalian dapat jabatan. Karena ada orang yang dia dapat jabatan tapi nggak dapat materi. Contohnya apa? Di Jogja ada Abdi Dalem. Abdi Dalem itu gajinya cuma Rp9.000 setahun. Setahun ya. Bukan sebulan, setahun. Saya kemarin ketemu Abdi Dalem. Dan dia nggak ngejar jabatan. Dia nggak ngejar materi. Dia pensiunan pemerintah sehingga dapat gaji pensiunan tiap bulan. Kemudian dia daftar volunteer sebagai abdi dalam di Keraton Jogja. Saya ketemu beliau waktu beliau jaga parkir. jaga parkir, tapi pakai surjan, pakai pakaian abdi dalam itu. Kemudian pakai apa, belangkon Jogja. Kemudian beliau cerita, orang ini cerita, kalau saya daftar jadi volunteer abdi dalam di keraton dan nggak dapat upah karena volunteer, cuman dikasih 9.000 kalau nggak salah, sekian ribu per tahun sama beras, sehingga bukan untuk mencari gaji materi, namun yang beliau cari adalah dapat gelar. Ya, nanti kalau abdi dalam itu dapat, kalau di sini ada istilah apa, KMRT ya, Kanjeng tuh apa Tumenggung atau apa begitu, dia mendapatkan gelar itu dan itu nempel di namanya, sehingga nanti namanya misalnya Susilo ya, KMRT Susilo, kebanggaan bagi sebagian warga Yogyakarta dapat itu, namanya disebut ketika ada undangan KMRT Susilo, masya Allah, itu lebih membanggakan bagi dia daripada dikasih gelar profesor, doktor, honoris causa. Sehingga dia dapat manzila, tapi nggak dapat materi. Ada yang dapat materi, tapi nggak dapat manzila. Dia cuma dapat gaji saja, tapi tidak pernah dapat posisi. Seperti para ASN pada umumnya. Nah, Ibnul Qayyim rahimahullah mengkiaskan, sebagaimana ini terjadi dalam kehidupan manusia di dunia, cara Allah memberikan penghargaan kepada hambanya yang saleh juga seperti itu. Fal ummal amilu alal ujur. Ada orang yang dia beramal dan target dia dalam beramal adalah dapat pahala. Sehingga bagi dia yang penting dapat pahala. Dapat pahala puasa seperti setahun. Dapat pahala per huruf dilipatkan 10 kali. Dapat pahala seperti haji dan umroh. Dapat pahala dilipatkan sekian kali. Itu karakter ummal. Karakter orang yang beramal. Dan rata-rata tokoh-tokoh yang mereka memotivasi masyarakat lebih kepada ini. Nanti Anda bisa mendapatkan pahala ini, dapat pahala ini, dapat pahala ini, dan seterusnya. Dapat istana di surga, dapat ini. Ini karakter ummal. Ada karakter yang lebih tinggi. Wal arifun amilu alal maratib wal manzila wazulfa indallah. Sementara al arifun, orang yang berilmu, mengenal Allah dengan ilmunya, dia punya pengetahuan tentang Allah, target mereka adalah al-maratib wa-zulfa indallah, kedekatan dengan Allah Ta'ala. Sehingga yang dia cari adalah kedekatan dengan Allah. Bagi dia, yang dia kehendaki adalah dia bisa dekat dengan Allah. Maka dia bisa tenggelam dalam ibadah yang dia lakukan. Saat dia sholat, dia tenggelam dengan sholatnya. Saat dia beribadah, dia tenggelam dengan ibadahnya. Sampai pun ketika dia belajar. Saat dia belajar, mengkaji Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dia tenggelam untuk mengejar kedekatan dengan Allah. وَأَعْمَالُ هَاُولَٰئِ الْقَلْبِيَّةِ أَكْثَرُ مِنْ أَعْمَالِ أُولَٰئِكَ. Dan Al-Arifun itu lebih dominan amal batin. Amal qalbiyah, amal batin lebih dominan dibandingkan amal batinnya al-ummal. Al-ummal ini amalnya amal fisik. Ayo kejar amal. Pokoknya monggo ngatah-ngatahkan ngibadah tumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Itu karakter ummal. Sehingga target dia adalah ayo beribadah. Memperbanyak ibadah kepada Allah. Sementara karakter arifun, mereka lebih banyak amal qalbi, mengagungkan kepada Allah. Sehingga setiap dia melihat ayat-ayat Allah, baik kauniyah maupun ayat syar'iyah, selalu yang ada dalam pikirannya adalah mengagungkan Allah Ta'ala yang menciptakan. Mengagungkan Allah yang menurunkan wahyunya. wa amalu ulaikal badaniyah, sedangkan al ummal lebih dominan amal badaniyah. Qad takunu aktsaru min a'mali haula, bisa jadi amal badannya al ummal ini lebih dominan dibandingkan amal badannya al arifun. Ini ulama, tapi kok puasanya biasa saja. Ini ulama, tapi kok misalnya sholat sunnahnya enggak sebanyak yang itu. Oh, mereka ini arifun. Lebih dominan amal batin dibandingkan amal fisik. Mereka ini ummal. Lebih dominan amal fisik dibandingkan amal batin. Masya Allah. Dzakara al-Baihaqi. Al-Baihaqi menyebutkan dari Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi. Rahimahullah. Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi rahimahullah, seorang tabi'in. Coba kita lihat, kalau tidak salah dia ini dari Bani Quraidah, Yahudi, mantan Yahudi rahimahullah, tabi'in. Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi. Nah, beliau dari tabi'in ya, dan mendapatkan banyak riwayat dari para sahabat, memahami tafsir Al-Quran. Qala Ibnu Sa'ad, kana thiqqatan aliman kathir al-hadith wari'an, termasuk di antara ulama yang thiqqah. Baik. Jadi beliau dulu nenek moyangnya pernah menjadi tawanan Bani Quraidah, sehingga berasal dari Bani Quraidah. Dan Bani Quraidah adalah Yahudi. Taib. Kita lanjutkan. Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi, seorang ulama tabi'in, pernah menyebutkan, qala Musa alaihissalam, Musa mengatakan, ya Rabbi, ayu khalkika akramu alaika. Wahai Rabbku, makhlukmu yang mana? Makhlukmu yang mana yang paling mulia di hadapanmu? Qala, Allah berfirman, alladhi la yazalu lisanuhu radban bidhikri. Yaitu makhlukku yang lisannya selalu basah dengan berzikir kepadaku. Ya Rabbi, ayu khalkika a'lam. Wahai Rabbku, siapakah orang yang paling berilmu di antara makhlukmu? Qala, Allah berfirman, alladhi yaltamisu ila ilmihi ilma ghairihi. Yaitu orang yang, ya, di mana orang lain membutuhkan ilmunya. Alladhi yaltamisu ila ilmihi, di mana ilmu orang lain membutuhkan ilmu orang ini. Sehingga si A berilmu, si B berilmu, si C berilmu. Punya ilmu. Tapi A, B, C ini, untuk bisa memahami ilmunya, butuh ilmunya Z. Maka orang yang a'lam, orang yang a'lam di antara makhluk Allah adalah Z. A belajar kepada Z. Oh, saya baru tahu kalau ternyata seperti ini maksudnya. Baik. Qala, Musa bertanya, ya Rabbi, ayu khalkika a'dal. Wahai Rabbku, siapakah makhlukmu yang paling adil? Qala, Allah berfirman, alladhi yaqdi ala nafsihi mithla ma yaqdi ala nas. Yaitu orang yang menyikapi dirinya terhadap hukum Allah sebagaimana dia menyikapi orang lain. Ya. Orang yang paling adil adalah dia memberikan sikap untuk dirinya sebagaimana sikap yang dia berikan kepada orang lain. Saya kasih contoh. Ketika orang itu berfatwa, terkadang untuk orang lain, dia berikan batasan yang ketat. Tidak boleh, tinggalkan. Tapi untuk dirinya sendiri, dia berikan batasan yang longgar. Itu tidak adil. Wah, tidak apa-apa. Kamu masih bisa ditoleransi. orang yang meminta fatwa, ketika dia orang awam dan tidak ngasih hadiah apapun kepada mufti, mungkin difatwakan dengan fatwa yang keras. Bapak tidak boleh kayak gitu. Bapak wajib bertobat, cara tobatnya kayak gini, ini tidak boleh, pokoknya harus ditinggalkan. Datang orang kedua, ngasih hadiah sebelum dia minta fatwa. Lalu baru minta fatwa. Sebentar Pak ya, coba saya pelajari dulu. Kayaknya ini ada sedikit peluang gimana Bapak itu bisa diperbolehkan. Caranya seperti ini. Kasusnya sama. Tapi bisa jadi jawabannya berbeda. Disebabkan karena materi. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Dan itu terjadi pada pendeta Yahudi. Sehingga siapa yang minta fatwa, tapi dia ngasih sesuatu, dikasih fatwa yang ringan. Tapi siapa yang minta fatwa, tapi dia nggak ngasih sesuatu, dikasih fatwa yang berat. Dan bisa jadi di antara tokoh kaum muslimin, ada yang punya karakter seperti itu. Nggak jauh. Di sekitar kita ada yang kayak gitu. Subhanallah. Qala ya Rabbi, ayu khalkika a'zamu dhanban. Lalu Musa bertanya, ya Allah, makhlukmu mana yang paling besar dosanya? Qala, Allah berfirman, makhluk yang paling besar dosanya. Alladhi yattahimuni, makhluk yang menuduhku. Alladhi yattahimuni, makhluk yang menuduhku. Qala, Musa bertanya, ya Rabbi, wahal yattahimuka ahad? Ya Allah, apakah ada makhluk yang menuduhmu? Qala, alladhi yastakhiruni wala yarda biqada'i. Yaitu makhluk yang meminta pilihan kepadaku. Beristikhara kepadaku. Tapi dia enggak ridha dengan keputusanku. Dia sudah beristikhara. Tapi dia tidak ridha kepada keputusan Allah. Selesai istikhara, gerundel. Hasil istikhara itu apa? Apapun yang terjadi. Setelah orang itu istikhara. Tapi dia gerundel. Pengennya A, tapi kenapa enggak dikasih A? Itulah hasil istikharah. Ya. Tapi kadang orang itu gerundel. Sehingga cara istikharah itu begini ya. Anda punya keinginan apa? Saya pengennya A. Baik. Dan Anda tidak tahu ketika milih A ini apakah nanti mendapatkan keuntungan atau tidak. Anda enggak tahu. Sudah? Baik, jatuhkan pilihan Anda kepada A. Setelah itu istikharah. Nah, ketika Anda istikharah, Anda salat lalu berdoa. Dalam doa istikharah, Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi kudratik wa as'aluka min fadlikal azim. Allahumma in kunta ta'lamu an hadzal amr A. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahasanya A ini, khairal li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, untuk agamaku wa ma'ashi, untuk hidupku wa akibati amri, dan hasil akhir dari urusanku. Faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi, takdirkanlah aku untuk mendapatkannya, mudahkan aku untuk mendapatkannya, dan berkailah aku ketika mendapatkannya. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra, dan jika engkau mengetahui bahwasanya urusan A ini adalah buruk bagiku, fi dini wa ma'asyi wa akibati amri, fasrifu anni, maka palingkan dia dariku, wasrifni anhu, dan palingkan aku darinya, jauhkan aku darinya. Ya. Waqdur liyal khair. Nah, kita minta kepada Allah, dan berikanlah kepada aku takdir yang lebih baik dari itu. Summa ardini bihi, kemudian jadikanlah aku ridho kepadanya. Sudah? Bisa jadi Allah takdirkan Anda enggak dapat A. Sehingga saat Anda jatuhkan pilihan itu, ternyata Allah palingkan. Allah palingkan. Ternyata takdirnya Anda tidak mendapatkan A. Nah, di sini ada dua keadaan. Ada orang yang masih kepikiran A, terus pengin melakukan A. Sehingga dia enggak senang dengan ketika gagal mendapatkan A. Dan ada orang yang dia merasa ridho. Insya Allah ini yang terbaik. Meskipun saya gagal mendapatkan A. Tayyib. Maka selesai istikharah, orang yang jujur dalam istikharah adalah apapun yang terjadi pasca istikharah, dia merasa lapang dada. Dia enggak gerundel, dia enggak marah. Itulah orang yang ridha terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhakara aydan an Ibn Abbas. Dan juga disebutkan dari hadis Ibn Abbas. Beliau menceritakan, lamma wafada. Di sini yang menyebutkan adalah Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Lamma wafada Musa alaihissalam ila Turi Sina. Ketika Musa alaihissalam mendatangi bukit Tur Sina. Turi Sina. Qala, nama Tur Sina itu bisa dibaca Tur Sina, ada juga bacanya Tur Sinin. Watini wa zaitun wa Turi Sinin. Semuanya sama, bukit Tur Sina. Qala, Musa mengatakan, ya Rabbi, ayyu ibadika ahabbu ilaika. Wahai Rabbku, siapakah hambamu yang paling kau cintai? Qala, alladhi yadhkuruni wala yansani. Hambaku yang selalu mengingatku, berzikir kepadaku dan tidak pernah melupakanku. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighu hubbak. Hadisnya riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dan juga yang semisal dalam diriwayatkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya dan At-Tarikh. Coba kita lihat di ini. Serta diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam Rikhlah fi Talabil Hadis. Cuma di sini tidak disebutkan statusnya apakah sahih atau tidak. Namun kalau kita lihat ya, keterangan Muhammad bin Ka'ab al-Quradi dan Ibnu Abbas, mereka menjelaskan tentang Musa alaihissalam. Padahal ini menjelaskan tentang Musa alaihissalam bisa jadi ini berita Israiliyat. Dan bisa jadi itu mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Namun apapun itu, bahwa kabar Israiliyat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, fala tusaddiquhu wa la tukadzibu walakin qulu amanna billahi wa bima anzalallah. Jangan dibenarkan 100%, jangan didustakan 100%, namun kita punya prinsip, kita beriman kepada Allah dan semua yang Allah turunkan. Karena berita Israiliyat ada dua peluang. Bisa benar, bisa salah. Benar karena berita Israiliyat itu berasal dari Taurat yang belum mengalami perubahan, dan bisa jadi salah karena bisa jadi ini adalah tambahan dari isi Taurat yang kita tidak tahu bagian mana yang asli, bagian mana yang tambahan. Dan Masya Allah, mohon diperhatikan ya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Taurat itu ditambah. Yuharrifuna al-kalima amma wadi. Orang-orang Yahudi, mereka ngubah-ngubah isi Taurat. Nambah-nambah isi Taurat. Sudah? Informasi itu ada dalam Quran. Namun Allah tidak memberitahu kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam bagian mana Taurat yang asli, bagian mana yang ditambah. Nabi SAW tidak memberitahu kepada nabinya. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi wahyu kepada nabinya. Taurat yang asli yang ini, yang ini, yang ini. Dan bagian mana yang ditambahi, Allah tidak memberitahu kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi SAW buat itu menggantung. Sehingga beliau sampaikan kepada para sahabat, kalau datang berita kepada kalian dari Bani Israel, fala tusaddiquhu wala tukadzibu. Jangan kalian benarkan 100% dan jangan kalian dustakan 100%. Namun apa? Katakan, kami beriman kepada Allah dan semua yang Allah turunkan. Beliau tidak memberitahu. Karena Allah tidak memberitahu kepada beliau bagian Taurat mana yang masih asli, bagian Taurat mana yang tambahan. Karena itu kalau ada pernyataan bahwa Injil Barnabas adalah satu-satunya Injil yang masih otentik, yang tidak ada perubahan, Kita tidak punya bukti tentang ini. Yang jelas kitab Injil sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Sebelum zaman Nabi SAW. Dan para sahabat menjumpai kitab itu. Bahkan mereka menjumpai Taurat. Umar pernah membawa beberapa lembar Taurat. Kemudian oleh Nabi SAW beliau dimarahi. Ya, agar mencukupkan saja dengan Al-Quran. Boleh saja membaca. Tapi tidak memberikan faedah ilmu. Dalam arti Anda belum bisa 100% yakin. Dari mana Anda bisa yakin ini benar? Nah, ini jadi pelajaran bagi kita ya. Kalau kita mendapatkan sebuah buku yang penulisnya kita masih ragu. Siapa penulisnya? Si A. Oh, si A ini kayaknya bukan tokoh Ahlussunnah. Dan dia Muslim. Dia menulis di situ aneka keterangan. Ada yang dari Al-Quran, ada hadis, ada yang dari keterangan ulama. Dan ada pendapat orang barat, ada pendapat pribadi, ada keterangan dia pribadi. Nah, saat kita baca, kita jadi kurang begitu yakin. Pada waktu Anda membaca dan Anda nggak begitu yakin, berarti buku ini tidak memberikan faedah ilmu. Yang memberikan faedah ilmu itu ketika Anda baca, Anda yakin. Paham di sini ya? Tidak memberikan faedah ilmu, kenapa? Karena pada waktu Anda membaca, belum tentu Anda yakin. Belum tentu Anda yakin. Tayyip, Taurat saat dibaca, di situ tidak memberikan faedah ilmu, karena bisa jadi, di situ tidak memberikan faedah yakin, karena di situ pada saat dibaca, bisa jadi dibenarkan, boleh tidak, boleh didusta, boleh tidak dibenarkan 100%. Sehingga bagian mana yang harus saya benarkan? Enggak tahu. Bagian mana yang harus saya tolak? Enggak tahu. Nabi SAW cuma mengatakan, "Fala tusaddiqu wa la tukadzibu." Jangan kalian benarkan 100% dan jangan kalian dustakan 100%. Karena kita enggak tahu bagian mana yang masih asli, bagian mana yang sudah hasil perubahan. Nah, itu prinsip yang dipakai dalam masalah berita dari Israiliyat. Dari situlah kita bisa memahami kenapa Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya terkadang banyak menyebutkan Israiliyat. Karena tidak ada larangan untuk membawakan berita Israiliyat. Nabi SAW pernah mengatakan, "Hadithu an bani Israila wala haraj." Hadithu an bani Israil wala haraj. Silahkan kalian ceritakan berita dari Bani Israel. Wala haraj. Tidak ada masalah. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Walaupun satu ayat sampaikan. Karena ini yakin pasti benar. Karena itu dari siapa? Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dari Nabi yakin pasti apa? Benar. Meskipun satu kalimat pasti benar. Karena dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang dari Bani Israel. Wa hadithu an Bani Israel wala haraj. Dan enggak ada masalah kalian boleh menceritakan dari Bani Israel. Tapi tidak boleh dibenarkan 100%, didustakan 100%. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan, dan siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, sediakan tempatnya di neraka. Kalau dusta, sediakan tempatnya di neraka. Nah. Baik, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa menceritakan berita dari Bani Israel hukumnya diperbolehkan. Sehingga di sini ada rukhsah. Di sini ada rukhsah. Ya. Untuk menceritakan berita dari Bani Israel. Ai la yaqa'u 'alaikum syai'un minal itsmi wadz-dzambi. Kalian tidak berdosa ketika kalian menceritakan berita dari Bani Israel. Walaisal maqsuudu min qawlihi wala haraj. Dan bukan makna dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ada dosa, artinya adalah ibahatul kadzib fi akhbarihim. Boleh berdusta terkait berita Bani Israel. Bal Hadza tarkhisun fil hadith. Di sini hanya rukhsah untuk menceritakan berita dari Bani Israel. Alal balagh. Wa illam yatahaqqaq dhalika, meskipun belum bisa dipastikan kebenarannya. Li ta'adzurihi, karena mustahil. Bitulil muddah, disebabkan lamanya waktu. Berbeda dengan hukum-hukum syariat, maka pada asalnya hukum syariat ketika disampaikan di situ at-tahdits bil ittisal, ada sanadnya, nyambung sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sehingga kaidahnya tentang berita Israiliyat tadi, ya, saya ulang. Boleh menceritakan berita Israiliyat. Tidak dibenarkan 100%, tidak didustakan 100%. Sehingga disampaikan ya sebagai pemanis pembicaraan. Tambahan-tambahan. Abang-abang lambe, ya. Biar ketika orang bicara enggak begitu hambar, kasih garam dikit. Kasih garam dikit, ya. Joke-oke enggak kasinen. Tapi kalau pengajian isinya cuma cerita tok, nah itu kasinen itu, ya. Terlalu banyak garamnya. Rasanya jadi asin. Tapi kalau pengajian itu menyampaikan hadis Nabi SAW, menyampaikan tentang masalah tauhid, masalah akidah, masalah syariah, ditambahi bumbu-bumbu dikit, cerita-cerita, terasa lebih lezat. Orang pulang dapat ilmu, dan saat dia mengikuti enggak bosan, karena suasana nyaman, dia mendengarkan penuh dengan makna. Masya Allah. Makanya dari situ kita bisa memahami kenapa dalam tafsir Ibnu Katsir kok banyak Israiliyat, ada beberapa Israiliyat. Dalam bukunya Ibnu Qayyim ada Israiliyat. Tidak tercela menyampaikan berita Israiliyat. Ini ibarat bumbu ketika orang menyampaikan sesuatu, biar rasanya lebih gurih. Baik. Meskipun dia bukan utama, karena dia sifatnya hanya untuk hiasan saja. Waqala Ka'ab, kata Ka'ab, dan di sini bisa jadi adalah Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab mantan pendeta Yahudi. Tabi'in, ya. Qala Musa alaihissalam. Ya Rabbi, aqribun anta fa'unajika amba'idun fa'unadika. Wahai Rabbku, engkau ini dekat, ataukah engkau ini jauh? Kalau engkau dekat, aku bermunajat kepadamu. Kalau engkau jauh, aku akan menyerumu. Unadika. Jadi ada naja, ada nada. Naja. Ini munajat. Kalau munajat, itu dekat. Kalau nada, ini memanggil jauh. Panggil jauh. Dan Musa alaihissalam melakukan munajah dan melakukan munada. Melakukan munajat dan melakukan munada. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa nadainahu min janibit turil ayman wa qarrabnahu najiyya. Di surat Maryam ayat 52, dua kata itu ada. Nada dan naja. Wa nadainahu, dan kami panggil Musa. Min janibit tur, yang berada di sebelah tur. Musa dipanggil oleh Allah karena Musa berada di jauh. Setelah beliau mendekat ke tur di sebelah kanan, wa qarrabnahu, kami dekatkan dia. Najiyya, sehingga dia bisa bermunajat. Setelah dekat, dia bermunajat. Maka suaranya dilirihkan karena bermunajat. Sehingga ada munada, ada munajah. Kalau munada itu panggilan jauh, nida. Kalau munajat itu panggilan dekat. Ya. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, ya Musa, ana jalisun man dzakarani. Ana jalisun man dzakarani. Wahai Musa, aku berada di dekat orang yang mengingatku. Qala, kata Musa, inni akunu ala halin ujilluka anha. Ya Allah, aku berada dalam kondisi ujilluka anha, di mana aku mengagungkanmu sehingga aku enggak berani untuk menyebutmu. Aku berada dalam kondisi di mana aku mengagungkanmu sehingga aku enggak berani untuk menyebut namamu. Wa ma hiya ya Musa? Allah bertanya. Kondisi apa itu wahai Musa? Qala, kata Musa, indal ghaid wal janaba. Ketika sedang buang air dan ketika sedang junub. Qala, Allah berfirman, uzkurni ala kulli hal. Ingatlah kepadaku, berzikirlah kepadaku apapun keadaannya. Dan orang yang berzikir ketika buang hajat, zikirnya dilakukan sebelum masuk dan zikir sebelum junub, zikir dilakukan sebelum melakukan hubungan. Sehingga di saat itu dia berzikir ala kulli halin apapun keadaannya. Nah. Wa qala Ubaid bin Umair. Ubaid bin Umar mengatakan, tasbihatun bihamdillah fi safihati mu'minin. Ucapan tasbih diiringi dengan tahmid. Subhanallah walhamdulillah. Dalam catatan amal seorang mukmin. Dalam catatan amal seorang mukmin. Khairun lahu min jibalid dunya tajri ma'ahu zahaba. Itu lebih baik daripada gunung dunia. Tajri ma'ahu, ya, yang kemudian diberikan kepadanya zahaban berupa emas. Satu tasbih dalam catatan amal seorang muslim lebih baik daripada gunung emas. Wallahu ta'ala alam. Dan di sini Ibnu Qayyim masih menyebutkan beberapa riwayat, ya, tentang atau kita selesaikan. Hasan al-Basri mengatakan, pada waktu hari kiamat, nada munadin, ada nida, panggilan jauh. Saya'lamu ahlul jam'i, man awla bil karmi. Orang yang mengumpulkan harta, akan mengetahui siapakah orang yang paling dermawan. Aynal ladhina kanat, dimanakah orang-orang yang tatajafa junubuhum anil madaji'i. Yang lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka beribadah kepada Rabb mereka diiringi dengan rasa takut dan harapan pahala dari Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan apa yang Allah rizkikan kepada mereka. Fayakumun, maka orang-orang seperti ini berdiri. Fayatakhattuna riqaban nas, lalu menyela-nyelai, melangkai pundak-pundak banyak orang. Ya, ini keterangan Hasan al-Basri. Besok di hari kiamat, orang yang dulu banyak bertahajud kepada Allah dan mereka mensedekahkan hartanya dipanggil oleh Allah. Aynal ladhina kanat tatajafa junubuhum anil madaji'i. Siapakah yang dulu rajin tahajud dan mereka menginfakkan hartanya? Berdirilah orang-orang itu. Kemudian maju, ngelangkai pundak-pundak orang lain. Tsumma yunadi munadin, kemudian dipanggil lagi. Saya'lamu ahlul jam'i man aulal bil karmi. Orang yang banyak mengumpulkan harta akan tahu siapakah yang orang yang paling baik. Ainal ladina kanat la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang perdagangan itu tidak sampai membuat mereka lalai dari zikrullah. Fayakumun, maka mereka bangkit lalu melangkai pundak-pundak banyak orang. Kemudian dipanggil lagi. Orang yang rajin mengumpulkan harta akan tahu siapakah yang sebenarnya orang hebat. Ainal hamaduna lillahi ala kulli hal. Di mana orang yang rajin bertahmid kepada Allah dalam setiap keadaan? Fayakumuna wa hum katsirun, maka banyak sekali orang yang bangkit. Summat takunu tabi'atu wal hisabu fi man baqiya. Ya. Setelah itu hisab diberikan kepada mereka yang masih duduk sisanya. Masya Allah. Diriwayatkan oleh Al-Ma'mar. Diriwayatkan oleh Ma'mar dalam Al-Jami' dan seterusnya. Wa fihi dha'fun. Dan dalam sanadnya ada sisi dhaifnya. Allah alam, di sini dinilai hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa atara julun Aba Muslim Al-Khawlani, ada orang yang mendatangi Abu Muslim Al-Khawlani, seorang ulama tabi'in, tinggal di Syam. Faqala lahu, orang ini minta nasihat. Ausini ya Aba Muslim, berikan nasihat kepadaku wahai Abu Muslim. Qala, kemudian Abu Muslim Al-Khawlani mengingatkan. Udhkurullaha tahta kulli syajarah wa madara. Kamu berzikir kepada Allah di semua tempat. Di tempat yang banyak pohonnya dan di madar, tempat yang jarang pohonnya. Ya, padang pasir. Madar. Faqala zidni. Lalu orang ini minta nasihat lagi. Kasih tambahan lagi nasihat. Udhkurullaha hatta yahsabukan nas min zikrillahi ta'ala majnunan. Perbanyak zikrullah sampai orang menyangka kalau kamu itu orang gila dengan zikir. Wa kana Abu Muslim yakthuru zikrullah, dan Abu Muslim itu sangat rajin berzikir kepada Allah. Fara'ahu rajulun wa huwa yadhkurullah ta'ala. Lalu ada orang yang melihat beliau ketika beliau sedang berzikir. Faqala, lalu orang ini mengatakan, amajnunun sahibukum hadha. Ini orang gila atau gimana? Kok komat kami terus dari tadi? Fasima'ahu Abu Muslim. Didengar oleh Abu Muslim, lalu mereka mengatakan, laisa hadha bil junun ya ibn akhi, walakin hadha dawa'ul junun. Ini bukan gila, wahai saudaraku. Ini obat dari gila. Yaitu berzikir. Banyak menyebut nama Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Saya izin membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Mengenai hadis sebaik-baik manusia adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Saya mempunyai guru ngaji yang ketika diberikan hadiah, beliau menyatakan keberatannya. Mungkin dengan pertimbangan bahwa ini adalah balasan yang disegerakan di dunia dan takut tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Lalu apakah boleh jika seseorang mengajar Al-Quran secara privat dengan menetapkan jasa mengajar? Mohon bimbingannya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Sebentar, saya bacakan hadis ini ya. Baik. Tentang rincian orang yang mengambil upah dalam mengajarkan Al-Quran. Ada sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sebentar, in ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitab Allah. Sesungguhnya hadisnya riwayat Bukhari ya, in ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitab Allah. Jasa di mana kalian paling berhak untuk mendapatkan upah, di mana kalian berhak untuk mengambil upah adalah kitab Allah. Jasa di mana kalian paling berhak untuk mendapatkan upah adalah kitabullah. Hadisnya riwayat Bukhari. Baik. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan untuk mengambil upah ala ta'limil Qur'an, ta'limi sunnah, sebagaimana fatwa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Dan hadis tadi adalah hadis dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Bukhari. Juga kemudian dalam riwayat yang lain dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Nah, kemudian di sini ada keterangan dari Syekh Al-Albani tentang rincian itu ya. Dalam kitabnya As-Sahihah, Syalbani menyebutkan, man akhadha ala ta'limil Qur'ani qausan qalladahu Allahu qausan. Nah, di sini beliau menyebutkan ada sebuah hadis ya. Hadisnya beliau sebutkan di As-Sahihah. Siapa yang mengambil upah berupa qaus. Qaus itu busur panah. Siapa yang mengambil upah berupa busur panah ketika mengajarkan Al-Qur'an, maka Allah akan kalungkan busur itu kelak di neraka di hari kiamat. Kemudian ada hadis dari Ubadah bin Samit. Alim tu nasan min ahli sufa. Min ahli sufa. Al-kitab wal-Quran. Fa'ahda ila rajulin minhum kausan. Fa'kultu laysat bimalin. Wa arma anha fi sabilillah. La'atina Rasulullah SAW. Fala'as'alannahu. Fa'ataituh fa'kultu ya Rasulullah. Beliau mengatakan, Ubadah bin Samit, aku mengajarkan beberapa orang di kalangan ahlu sufah. Al-kitab wal-Quran. Mengajarkan Al-Quran. Fa'ahda ilayya rajulun. Lalu ada yang memberikan hadiah kepada Ubadah bin Samit berupa busur panah. Fakultu laysat bimalin. Wa armi anha fi sabilillah. La'atina Rasulullah SAW. Sebentar. Saya akan gunakan ini untuk fisabilillah, tapi saya akan datangi dulu Rasulullah SAW, akan saya tanyakan. Lalu Ubadah menanyakan hal ini kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, In kunta tuhibbu antu tawwaqa tawkan min narin faqbalha. Kalau kamu ingin untuk dikalungkan busur ini kepadamu, maka silakan kau terima. Dan beliau menyebutkan beberapa hadis yang lain. Yang ini salah satu di antara dalil haramnya mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran berdalil dengan hadis ini. Nah, dari sini kemudian ulama berbeda pendapat tentang hukum mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Pendapat pertama mengatakan bahwa larangan mengambil upah itu berlaku untuk ruqyah dan pengobatan dari Al-Quran. Pendapat yang kedua mengatakan, larangan mengambil upah itu berlaku untuk semua bentuk mengajarkan Quran. Tapi boleh untuk ruqyah. Dan pendapat ketiga mengatakan, diperbolehkan dengan ketentuan, ya, bahwasanya apa yang dia lakukan adalah dalam rangka untuk memberikan jasa karena dia telah bekerja mengajari orang lain Al-Quran. Dan pendapat yang ketiga ini pendapat Syafi'iyah, pendapat Malikiyah, pendapat Zahiriyah, pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Dan pendapat yang difatwakan oleh mutaakhirin ulama belakangan di kalangan Hanafiyah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh beberapa ulama kontemporer seperti Syaikh bin Baz dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik, jadi kurang lebih seperti itu ya. Terkait penjelasan mengambil upah, ada khilaf di antara para ulama. Karena ada dua riwayat yang secara makna zahirnya bertentangan. Ada yang mengatakan diperbolehkan dan ada yang mengatakan dilarang. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana sebaiknya kalau kita diundang dalam acara syawalan sekaligus acara akikah dan acara doa bersama disertai membaca surat Yasin bersama untuk saudara yang sudah meninggal dalam satu paket? Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Dari daftar acara yang tadi disebutkan, yang bermasalah adalah membaca Al-Quran bersama. Karena baca Quran itu sendiri-sendiri. Dan dalam mazhab Syafi'iyah, jika membaca Al-Quran ini dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, maka tidak sampai. Dalam mazhab Malikiyah tidak boleh dilakukan dan tidak sampai. Kalau dalam mazhab Hambali dan Hanafi, pahalanya bisa sampai. Karena itu dari acara ini Anda bisa hadir untuk acara akikah Syawalan, insyaallah itu acara mubah. Karena akikah kemudian ada walimah akikah. Ini diperbolehkan oleh para ulama. Meskipun yang lebih sesuai sunnah diantar. Bukan diadakan walimah dengan kumpul bersama. Wallahu a'lam. Karena itu untuk acara ini, andai kan Anda bisa datang telat sehingga di bagian yasinannya Anda enggak ikut, ya. Karena kalau kita mengikuti pendapat Syafi'iyah berarti seperti ini enggak sampai. Maka Anda nanti bisa ikut di acara makan-makannya. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz, izin bertanya, insyaallah saya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Saya merasa apakah itu cukup dan terkadang hati ini sedih, Ustaz. Pertanda apakah ini, Ustaz? Hati terasa galau dan sedih. Jazakallahu khairan. Sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa, melaksanakan perintah dan larangan adalah bagian dari konsekuensi yang harus dilakukan. Dan itu kita lakukan semampunya. Sebagaimana ikrar yang kita ucapkan dalam Sayyidul Istighfar. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku selalu komitmen ala ahdika, dengan perjanjianku kepadamu. Kita berjanji kepada Allah untuk taat kepadanya. Dan komitmen kita itu kita laksanakan dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Wa wa'dika, dan kita masih yakin dengan janji akan Allah sediakan di akhirat. Kita yakin dengan melakukan ini nanti kita akan mendapatkan janji baik berupa surga. Lalu kita masih merasa sedih. Nah, yang perlu diperhatikan adalah sedihnya karena sebab apa? Kalau sedih karena kita selalu galau dan khawatir, jangan-jangan amal kita tidak diterima, itu termasuk ciri orang saleh. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang beribadah, sementara hatinya selalu merasa sedih. Karena dia yakin, dia akan kembali kepada Allah Ta'ala. Hatinya merasa takut. Wa qulubuhum wajilah. Kata Nabi SAW, humul ladhina yusallun, wa yasumun, wa yakhafuna, alla yataqabbalallahu minhum. Mereka adalah orang yang salat, puasa, tapi mereka takut. Jangan-jangan Allah tidak menerima amalnya. Sehingga perasaan itu ada pada dirinya. Dan itu bukti orang ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau perasaan semacam ini ada pada diri Anda, tidak perlu khawatir. Insya Allah itu salah satu di antara tanda baik. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin pertanyaan yang terakhir. Saya pernah mendengar bahwa tidak diperbolehkan berjualan di masjid. Tetapi mengapa banyak ditemukan masjid yang membolehkan jual beli di lobi atau selasar masjid yang masih nyambung dengan bangunan masjid? Apakah ini hanya perbedaan pendapat yang masih ada ruang terjadinya khilafiyat? Mohon bimbingannya, Ustaz. Berjualan di masjid hukumnya makruh. Dan pendapat yang benar tidak sampai membatalkan transaksi. Sehingga kalaupun itu dilakukan, jual belinya tetap sah. Namun, para ulama melarang hal itu. Apakah di sini masih khilafiyah sehingga ada yang membolehkan, saya tidak tahu. Dan banyak keterangan dari ulama yang melarang hal itu. Dan cukup bagi kita adalah sabda Nabi SAW, di mana beliau menyampaikan, kalau kamu melihat ada orang yang berjualan di masjid, maka doakan, la yarbahallahu lak, semoga Allah tidak memberikan keuntungan bagimu. Dan itu doa buruk. Dan kata Nawawi mengatakan, ini dalil bolehnya memberikan hukuman takzir berupa doa buruk kepada orang yang melanggar larangan Nabi SAW dengan berjualan di masjid. Nah, masalah adanya praktek di lapangan, di masyarakat, itu tidak bisa kita jadikan sebagai dasar ya. Jangankan praktek di zaman sekarang. Di zaman Imam Malik, dilakukan oleh masyarakat Madinah, yang disebut dengan amal penduduk Madinah. Itu para ulama mengatakan itu bukan dalil. Meskipun itu praktek penduduk Madinah di zaman Imam Malik. Apalagi praktek penduduk Indonesia di zaman yang jauh dari Imam Malik. Di zaman ketika orang jauh dari agama. Kenapa kok dibiarkan, Pak? Ya bisa jadi takmirnya nggak ngerti. Masyarakatnya juga nggak paham. Karena dakwah semacam ini masih terhitung sangat ya sangat muda usianya, di mana orang jadi mengenal aneka ilmu yang dulu mungkin mereka tidak tahu sama sekali. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah pilihkan kita majelis ilmu yang baik, memperkenalkan kita dengan sunnah. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.